بسم الله الرحمن الرحيم. Namun demikian, penting untuk kita ingatkan kembali bahwa syarat penerimaan ibadah, setidaknya, kami ulangi, setidaknya mesti menghimpun dua bagian penting. Yang pertama adalah benar dalam tata cara pelaksanaannya. Kami ulangi, benar dalam tata cara pelaksanaannya. Karena perihal sholat saja pernah kita kisahkan di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi di awal-awal masa keislaman datang kepada Nabi SAW, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Ini dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, dinukil juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya nomor hadis 397, dengan penamaan bab yang besar, Babul Musyi Fis Salat, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diduga namanya Khalad Az-Zurayri. Fadakhala ila Masjid Nabawi, maka masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambi Nabi, kemudian dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia salam ke kanan dan ke kiri, falamma sallama yaminan wa shamalan, falamma sallama yaminan wa shamalan, tatkala dia salam ke kanan dan ke kiri, qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata kepada orang itu tanpa menunggu dia berpikir. Seketika saat dia mulai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, seketika langsung Nabi menegur orang itu. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salli fa innaka lam tusalli." Maka Nabi langsung berkata kepada orang itu, kalimatnya menggunakan harfu 'athfin min hudud, huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda, seketika. Jadi begitu dia salam, seketika Nabi negur, "Salli fa innaka lam tusalli." Mas, Anda salat lagi karena Anda belum salat. Fa ada salat, kemudian dia mengulang salatnya. Ketika selesai salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kalimat serupa sampai 3 kali salat." Anda bisa bayangkan ya, seorang sahabat Nabi di awal masa Islam masuk ke masjid Nabi, salat di samping Nabi, kemudian salam ke kanan dan ke kiri sampai selesai. Kata Nabi, "Salat Anda belum selesai, belum sempurna. Ulangi salatnya." Sampai mengulang 3 kali, Nabi mengucapkan kalimat serupa. Sampai orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya." Masya Allah, sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi. Kemudian Masya Allah, ya, ini luar biasa, ada kedekatan dengan Allah yang berbeda. Masih mau belajar tentang ibadahnya. Ada orang bukan sahabat Nabi, tidak tinggal bersama Nabi, jauh dari kehidupan Nabi, Masya Allah, belum mau belajar tentang agamanya. Maka diajarkan oleh Nabi SAW tata cara sholat dari awal sampai akhirnya. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah," kalau sholat kamu ingin sempurna. Teman-teman sekalian, bapak dan ibu, dalam kalimat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kata sholat itu umumnya seringkali diawali dengan kata iqamah, dengan seluruh derivasinya. Yuqimun, aqim, aqimu, aqimi, wa aqimu, semua. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat." Kalimat sholat kedua Al-Baqarah 43, "Wa aqimu sholat." Wa aqimus shalah. Semua aqim, aqim, aqim. Ada awalannya, ada kesempurnaannya. Teman-teman sekalian, aqim itu artinya sempurna, sesuai petunjuk. Seakan-akan Nabi mengatakan, kalau sholat Anda ingin sempurna sesuai aturan, kenapa semua kalimat sholat umumnya di Quran diawali dengan kata aqim yang dalam bentuk ibadah? Seakan-akan satu, maaf, Allah memberikan kesan bahwa sholat itu mesti tunaikan sempurna sesuai dengan aturannya. Yang kedua, ada kaidah dalam ibadah. Bila satu petunjuk disampaikan, diawali dengan kata sempurna, artinya ada orang-orang yang menunaikannya tapi tidak sempurna. Umrah dan haji diawali dengan kata sempurna. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 196, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa atimmul hajja wal umrah, dan sempurnakan haji dan umrah itu. Kenapa ada kalimat sempurnakan? Kata para ulama, karena ada orang-orang yang menunaikan haji dan umrah tapi prakteknya tidak sempurna. Seperti orang tadi salat belum sempurna, kata Nabi, idza qumta ila shalah, kalau kamu salatnya ingin sempurna, fa asbighul wudhu, maka sempurnakan wudhunya. Nabi terangkan dari awal ini. Famastaqbilul qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat, dicontohkan oleh Nabi. Lalu dari takbir sampai dengan salamnya. Saking detailnya penjelasan salat ini, Nabi tidak memberi ruang kepada kita untuk berbeda dari aturan dan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau berkata di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 651 itu, beliau sampaikan, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat, setelah dicontohkan tadi. Di teman-teman sekalian, orang-orang yang menunaikan salat bila keliru cara menunaikannya, jangankan umat biasa, seorang sahabat pun diminta oleh Nabi mengulang sholatnya. Karena itu bagian pertama yang penting kita pahami, suatu sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala pertama bila benar cara menunaikannya. Untuk itulah kemudian kita sudah belajar insya Allah materi tentang cara menunaikan sholat ini, dari mulai kita berwudu sampai kita mulai menghadap kiblat, berdiri, bertakbir sampai dengan sujud. Sudah sebulan kita belum bangun dari sujudnya. Insyaallah malam ini kita akan teruskan bagaimana ketentuan Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita cara bangkit dari sujud, seperti apa caranya, bagaimana teknis bacaannya, dan apa maksud dari gerakan dan bacaan yang kita ungkapkan. Karena semua materi ibadah, ingat ini ya, tidak hampa makna. Semua gerakan dan bacaan ibadah itu ada maknanya dalam kehidupan kita yang mengundang kesan-kesan kebaikan. Baik, sebelumnya saya sempurnakan dulu, dan yang kedua saya ulang, syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa Taala adalah adanya keikhlasan yang kita hadirkan di dalam jiwa. Karena itu Allah memberikan kaidah dalam setiap amal ibadah. Quran surah 98 Al-Mu'minun ayat yang kelima itu, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah anda diperintahkan, tidaklah mereka diperintahkan, kita semua, kecuali untuk menunaikan ibadah dengan berusaha menunaikannya secara ikhlas karena Allah SWT. Karena itu saya mohon izin untuk mengingatkan, termasuk taklim kita saat ini, anda datang ke rumah Allah ini, ya, Masya Allah, ini tidak mudah ya, malam weekend, kami datang ke Bandung mengecek hotel saja hampir semuanya penuh gitu. Semua Pak, padat. Ada orang yang bertamasya, ada orang yang jalan-jalan, ada orang yang berlibur. Ada. Dan semua orang ini ternyata diinginkan oleh Allah. Anda yang terpilih. Bukan diundang ke tempat yang biasa ya. Ya, tidak ke tempat yang rame-rame, tidak ke tempat yang mungkin menyenangkan secara dunia, langsung diundang ke rumahnya. Dan tidak ada tempat terbaik di muka bumi ini kecuali rumah Allah Subhanahu wa Taala. Anda yang diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dihadirkan di tempat itu tidak mudah. Dan itu berpahala besar ya. Kan? Tempatnya saja kata Nabi di hadis Muslim disebutkan, tempatnya saja masjid bedanya dengan yang lain itu 25 kebaikan. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun, empat kelimanya 500 tahun, sampai ke 25-nya. Itu anda baru masuk masjid, belum mengerjakan apapun. Tapi semua itu hanya bisa anda peroleh kecuali anda niatkan ikhlas sama Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sangat rugi kalau ada orang-orang yang datang ke masjid ini, Masya Allah beribadah di dalamnya, tapi ternyata perbuatan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Taala. Maka dia kehilangan momentum pahala yang sangat besar. Semoga kita semua di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala termasuk dalam kalangan yang diikhlaskan dalam beribadah kepada-Nya. Dan tidak cukup dengan amin ya. Mesti berusaha meniatkan dengan baik dan mempersiapkan keadaan jiwa kita.